Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterus oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan tentang masuk Islamnya orang-orang Madinah, orang-orang suku Khazraj dan Aus sepanjang lebar kita sebutkan. Allah berikan keutamaan untuk mereka. Kemudian mereka berbaiat di Baitul Aqabah. Kemudian mereka para sahabat pun mulai melakukan hijrah. Mereka mulai berangkat, laki perempuan, ya. Demikian juga anak-anak yang mampu. Demikian juga ya walaupun sudah tua. Dari orang-orang beriman mereka hijrah menuju Madinah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan Makki. Ya, ini masa-masa Nabi SAW masih di Mekah. Dan kita akan masuk nanti Hijri. Nabi SAW hijrah ke negeri Madinah. Sebab ini menurut kasir Rasulullah SAW, faslan hijrah Rasulullah SAW. Hijrahnya Rasul SAW. Ini hijrah beliau, berpindah beliau dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, yaitu di Madinah. Hijrahnya Nabi SAW, Rasul SAW menuju Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad, termasuk dari orang-orang yang satu zaman dengan beliau, satu rating istilah kita, sama-sama muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kedua ini. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, disebutkan ya ini beliau panjang lebar menyebutkan lebih lengkap beliau menyebutkan. Di cerita yang pertama, demikian cerita yang ketiga. Cerita yang pertama beliau sebutkan tentang waktunya, kapan Nabi melakukan hijrah ini. Ibnu Katsir tidak menyebutkan. Disebutkan di cerita yang pertama, halaman 80. Sebelum beliau fakhraja min Makkah, maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah yaumul Isnin, pada hari Senin, fi syahr Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ya. Ini belum ada penanggalan Hijriah, belum ada. Karena dimulainya penanggalan Hijriah itu mulai ketika beliau menginjakkan kakinya di Madinah. Mulai tanggal 1 Hijriah. Dan itu pertama kali yang buat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah. Ya, ini pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Sebagian mengatakan Shofar. Walau idza salasa wa khamsuna sana. Dan beliau waktu itu umurnya 53 tahun. Nabi sebagai seorang ditunjuk sebagai nabi kan umur 40 sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Mekah 13 tahun. Kemudian ketika beliau di Madinah pertama kali umurnya 53 tahun. Wa ma'ahu Abu Bakar, bersama dengan beliau itu Abu Bakar As-Siddiq. Wa Amir bin Khuairah, demikian juga Amir bin Khuairah, maulana Abu Bakar. Ini budaknya yang telah diberdagangkan. Maulanya Abu Bakar. Wa daliluhum, yang menunjukkan adalah Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Ini namanya, Abdullah bin Uraikid. Dan waktu itu masih dalam keadaan kafir. Ya, sebenarnya boleh. Ibnu Qayyim bisa dulmat. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, walam yaqqa bi Makkah minal muslimin, dan tidak tersisa di Mekah dari kaum muslimin illa Rasulullah SAW, kecuali Rasul SAW wa Abu Bakar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian juga Abu Bakar dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, wa aqama bi amrihi lahuma, maka keduanya pun ya dengan perintah Nabi SAW bersama dengan Nabi SAW, ya. Wa qala juga selain tiga ini orang mulia ini, selain mereka siapa? Malik taqalahu al-musyrikun karhan, yang ditahan oleh orang-orang musyrik dengan paksa. Ini orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah. Jadi yang tidak tersisa kecuali Nabi Abu Bakar, demikian juga Ali, demikian juga orang-orang yang lemah yang diberikan udzur untuk tidak hijrah. Dan orang-orang yang mampu kemudian tidak hijrah waktu itu sebutkan juga dalam keadaan mendapatkan dosa besar waktu itu. Ya, yang mampu. Waqad ada Abu Bakar radhiyallahu anhu jahazahu wa jahaza wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar telah menyiapkan perbekalan beliau dan perbekalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal menunggu waktu lagi. Kapan berangkatnya? Muntadiran, menunggu hatta ya'dzanallah azza wa jalla li rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunggu sampai Allah mengizinkan kepada Rasulnya. Fil khuruj, untuk keluar. Sudah ingin keluar semua. Ya, tapi tinggal menunggu waktu saja. Falamma kanat lailatu hammal musyrikun bil fathi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika malam yang orang-orang musyrik itu ingin menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu mereka sudah sepakat akan aku hancurkan, akan dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepakat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu Allah mengizinkan untuk apa? Untuk Nabi keluar melawan hijau. Wa arsadu alal babi aqwaman, dan mengawasi di pintu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di situ kaum-kaum, orang-orang. Idza kharaja alaihim qatalu. Ya, kalau kemudian Nabi keluar ya kepada mereka, mereka membunuhnya. Ya, demikian. Kalau ma kharaja alaihim lam yarahu minhum ahad. Ketika Nabi keluar, ternyata apa? Dari rumahnya itu tidak ada seorang pun yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Waqad jaa fi hadis, dan telah datang dalam hadis, annahu dharra ala ra'si kulli wahidin minhum turaban. Ya, dan datang hadis ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan di kepala orang-orang musyrik itu tanah. Tsumma khalasa, kemudian Nabi pun keluar ila baiti Abi Bakar radhiyallahu anhu, kepada rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa kharaja min khawfah fi dari Abi Bakar lailan. Kemudian keduanya pun keluar. Nabi dan Abu Bakar, setelah keluar dari rumahnya Nabi, Nabi menuju rumahnya Abu Bakar, keduanya keluar dari pintu kecil atau jendela di rumahnya Abu Bakar lailan di malam hari. Waqat istajara Abdullah bin Uraikid, dan waktu itu ya Abu Bakar telah menyewa Abdullah bin Uraikid ini ya untuk apa? Wa kana hadiyan khiritan, khiritan yang dia itu bisa memberikan jalan, khiritan mengetahui tentang apa, peta. Orang ini mengetahui jalan menuju apa? Menuju Madinah. Ini diantara dalil tentang bolehnya meminta tolong kepada orang kafir ya untuk menolong kaum muslimin. Karena sebagian dulu ketika fitnah Teluk, perang Teluk itu kan, dari situ ada perpecahan sururiyah. Pemikiran Muhammad bin Surur waktu itu mencela para ulama seperti Syekh bin Baz dan sebagainya dari ulama Suriah, karena minta tolong kepada orang kafir waktu itu untuk menghadapi Irak. Dan demikian dalilnya jelas ini. Nabi waktu itu minta tolong kepada orang kafir bahkan untuk memberikan, menunjukkan jalan menuju Madinah. Ya, demikian. Dulu ketika pecah fitnah Suriah diantaranya adalah sebabnya itu. Mahiran bidalalah, dia pandai, mahir untuk menunjukkan ila ardil Madinah, menuju negeri Madinah. Aminahu ala dalik, Nabi dan Abu Bakar merasa aman, ini berikan amanah kepada orang ini tentang permasalahan itu. Selama dia bukan pengkhianat, memang karena harta mamanya boleh. Ya, ma'anahu kana ala dini qaumihi, bersamaan bahwa dia itu Abdullah bin Uraikid ini dalam keadaan agama kaumnya, orang musyrik. Wassalamu ilaihi rahilataihima, memberikan Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kepada Abdullah ini kendaraan keduanya. Bahwa ada hubur sahur pada salas, menjanjikan ya, yakni perjanjiannya kepada Abdullah ini gua sahur, gua sahur, ini gua sahur setelah 3 hari. Sudah setelah 3 hari, pokoknya penting sampai gua itu selesai. Falamma hasala fil ghor, ketika sampai di gua ghor, amallah ala Quraisy khabarahuma, Allah butakan untuk orang Quraisy itu khabar Nabi dan khabar Abu Bakar. Falam yadru aina dhahaba, mereka tidak tahu di mana perginya keduanya itu. Cuma oleh Ibnu Katsir demikian saja. Ya, adapun di situ disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Ya, sebutkan di cerita yang ketiga halaman 52. Sebutkan di halaman 52. Allah rahimahullah ta'ala. Di sini mulai agak panjang lebar menyebutkan tentang ta'amar musyrik Quraisy. Ya, ini orang-orang musyrik Quraisy, Quraisy itu, orang-orang Mekah itu ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya adalah disebutkan falamma ra'al musyrikun ashhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrik melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersiap-siap, wa kharaju, mereka sudah keluar. Wahamalu, mereka membawa barang-barang mereka. Wasaku ad-darari, membawa anak-anak gadis. Walatfal, anak-anak kecil. Rombongan orang-orang Mekah pergi semua menuju Madinah. Masya Allah. Madinah yang jauh dari Mekah, mereka masuk dari mana Nabi SAW. Siap dengan iman dan rumah-rumah mereka. Maka orang-orang yang masuk Islam di Mekah pun membawa barang-barang mereka. Menggiring gadis-gadis mereka, anak-anak kecil mereka. Wal-amal, harta-harta mereka yang bisa dibawa. Kalau rumah tidak bisa dibawa, ini hartanya bisa mereka bawa. Ilal Aus wal Khazraj, kepada Aus dan Khazraj, suku yang ada, kabilah yang ada di Madinah. Wa arafu anna dara daru man'ah, orang musyrik mulai paham berarti Madinah itu dara man'ah, yakni negeri yang bisa menghalangi untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, baru tahu ternyata pada ngungsi semua, hijrah semua menuju Madinah. Baru tahu orang-orang Quraisy, wah berarti itu Madinah adalah suatu negeri yang punya kekuatan. Wanal kaum ahlu halqah, mereka itu adalah kaum yang memiliki apa? Bisa menghancurkan. Wasyaukah, mempunyai kekuatan. Wabas, demikian juga ketegaran. Wakafu kunoja Rasulullah SAW, maka mereka takut. Tapi masih tersisa di Mekah. Takut Rasulullah SAW ilaihi menuju mereka, ya menjadi mungkin pemimpin yang ada di khalifah, pemimpin yang ada di Madinah. Walhukahum bihim, luhukahum bihim, nabi-nabi bertemu dengan mereka. Oh, berarti Madinah ini kuat nih. Orang-orang sudah pada hijrah semua menuju Madinah, tinggal Nabi. Pikiran mereka kan dihancurkan Nabi SAW. Fastadda alihim amrahu, maka mereka pun semakin kuat perkara mereka. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, suatu tempat, ya, Darun Nadwah, orang-orang musyrik kafir Quraisy berkumpul. Tidak ada seorang pun yang punya pemikiran yang dianggap yang tidak tampak di situ. Di atasnya warufi amrihim, mereka bermusyawarah. Ya, demikian juga mereka membincangkan bagaimana ini untuk menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutkan datang juga syaikhuhum wa waliyuhum, syekh mereka iblis fi surati syekh kabir min ahli Najd. Bentuknya orang sudah tua dari ahli Najd. Datang orang, ini menunjukkan juga ulama alam ya bahwa setan bisa berwujud manusia, dan itu jelas. Seperti hadisnya Abu Bakar, hadisnya Abu Hurairah, ketika ada orang yang mencuri zakat dalam itu adalah setan. Bentuknya orang yang tua, ya, dari Ahlul Najd. Mustamilu summa fi kisahi, ditutup kepalanya, ditutup, tidak dilihat dengan mudah oleh orang. Ya, jadi dalam keadaan dia seakan-akan tersembunyi. Padahal karu amr Rasulullah, mereka pun bermusyawarah. Situ ada iblis tadi. Ya, kemudian disebutkan fasaraqul ahdin minhum bi ra'yi wasaihu yaruddu wa la yardha, yang orang tua ini tadi, yang iblis ini tidak menerima semua. Ternyata dia memberikan apa? Memberikan pemikiran ila antal Abu Jahal, sampai kemudian setuju pada pendapatnya Abu Jahal. Apa pendapatnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad furiqa li fihi ra'un ma araakum qad waqa'tum alaihi qalu ma hu. Apa pendapatmu? Aku punya pendapat. Apa pendapatmu? Aku beranggapan untuk setiap suku, setiap kabilah itu, ya, mengutus di situ gulaman. Nah, dan jaldan, mengirim setiap suku yang ada di Quraisy waktu itu, ya, orang-orang anak-anak muda yang kuat-kuat. Setiap menunjukkan wakil-wakil. Kemudian nanti menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibunuh sama-sama. Ya, yakni mereka utusan ini nanti dari suku-suku yang ada di Mekah itu, anak-anak muda yang kuat-kuat itu, menunggu Nabi depan pintunya, kemudian kalau Nabi keluar dibunuh semua. Sehingga apa? Sehingga yang disalahkan bukan hanya satu orang atau satu suku, tapi semuanya menanggung. Akhirnya mereka apa? Memberikan tebusan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Demikian. Dan mereka sepakat dengan pendapatnya Abu Jahal ini. Ya, demikian. Ya, tetapi kemudian ya, disebutkan setelah mereka menunggu dan Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat biasa tidur Nabi SAW. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim di halaman 53, ya, beliau mengatakan, ya, Nabi memerintahkan Ali untuk tidur di tempat beliau tidur. Kemudian mereka berkumpul untuk membunuh Nabi SAW, menunggu di pintu, ya, depan pintu Nabi SAW. Yuridu bayatahu, menunggu untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian Nabi pun keluar, beliau mengambil tanah, ya, pasir ada di situ. Kemudian beliau melemparkan di kepala-kepala orang-orang kafir Quraisy itu. Adapun di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang menyebutkan bahwa Nabi waktu itu membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usainahum wa hum la yubsirun. Surat Yasin ya ayat yang ke-9. Kami jadikan di depan mereka itu penutup, di belakang mereka itu penutup. Demikian juga kami tutupi mereka, mereka tidak bisa melihat. Surat Yasin. Ya demikian, kadang di dalam masalah syirah itu mereka membutuhkan hadis-hadis yang sebagian mengamah. Semua oleh Ibnu Qayyim demikian. Kemudian Nabi pun setelah mereka tidak bisa melihat, boleh keluar menuju rumahnya Abu Bakar sebagaimana tadi disebutkan. Dari sini subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.